Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Kita akan membaca kaidah yang ke-52 dari Al-Qawaidul Hisan li tafsir Al-Quran karya Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tafadhal iqra'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsaniyatu wal khamsun. Idza waduha al-haqqu wa bana lam yabqa lil mu'aradatil ilmiyati wal 'amaliyati mahallun. Wa hadhihi qa'idatun syar'iyyatun aqliyatun fitriyatun. Qad waradat fil Qur'ani wa arsyada ilaiha fi mawadi'a katsiratin. Naam. Ini kaidah yang ke-52. Yaitu apabila al-haq telah wadih, telah jelas, telah nyata, maka lam yabqa lil mu'aradatil ilmiyah walal amaliyah mahallun, tidak menyisakan mahal sedikit pun tempat atau celah untuk adanya mu'aradah. Mu'aradah ini sanggahan, entah itu yang sifatnya ilmiah atau amaliyah, keilmuan atau pengamalan. Sehingga yang ada adalah sami'na wa saddaqna atau sami'na wa ata'na. Sudah. Naam. Jadikan ini sebagai apa? Kaidah. Dan ini sesungguhnya kaidah yang diterima baik secara syar'i, akli atau fitrah. Secara syariat demikian adanya. Ya. Yaitu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Nah, begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nah. Dan yang semisal ini dari ayat Al-Quran banyak sekali. Ini secara syar'i. Kalau Al-Quran was-sunnah sudah jelas di hadapannya, menunjukkan kepada suatu kebenaran dalam permasalahan yang dihadapinya, maka tidak ada ruang bagi dia untuk kemudian melakukan yang namanya mu'aradah. Sanggahan-sanggahan, penolakan-penolakan, entah yang sifatnya keilmuan atau pengamalan. Dan ini pun sesuatu yang dibenarkan secara apa? Akal. Sesuatu yang sudah jelas, untuk apa kemudian apa? Diperdebatkan. Nah, begitu pula secara apa? Fitrah. Nah, tidak akan mungkin ya, menolak apa yang sudah jelas kebenarannya. Nah, paham ya? Sehingga kalau ada orang yang tetap melakukan yang namanya mu'aradah setelah nampak petunjuk baginya, itu menunjukkan apa? Rusaknya agama, rusaknya akal, dan rusaknya apa? Fitrah yang ada pada dia. Nas'allahu salam wal afiyah. Nah, berikutnya Syekh akan menjabarkannya. Fadhal. وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات wa mauldi al-istishkalati wa mauldi at-tawakufati wa waktal musyawarati idha kana syai'u fihi ishtibahun aw ihtimalatun fataruddu alaihi hadhal umuru fataruddu alaihi hadhil umuru li'annaha at-tariku ilal bayani wa tawdihi fa'amma idha kana syai'u la yahtamilu la yahtamilu illa makna wadihan waqad ta'ayyanatil maslahatu fal mujadalatu wal mu'aridatu wal mu'aradatu min babil abasi wal mu'aridi huna la yultafat li'tiradatihi لاعتراضاته لأنه يشبه المكابر المنكر لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الآية نعم diterangkan kenapa yang demikian itu jadikan kaidah. Karena kata beliau minal maklum, termasuk sesuatu yang sudah dimaklumi, bahwa ruang untuk mu'arobot, ya, sanggahan-sanggahan, ya, dan tempat untuk istisqalat, ya, mengungkapkan hal-hal yang masih berat, yang sulit, ya, dan tempat untuk tawakuf netral gitu ya, ndak sana ndak sini, ndak ngumpulilah, begitu, nggak benarkan, nggak salah, menyalahkan, saya diam saja, saya tengah-tengah saja. Tempat yang seperti ini, begitu pula musyawarah, itu kalau sesuatunya masih istibah, masih ada sesuatu yang belum jelas, yang masih samar, atau ihtimalat masih ada kemungkinan-kemungkinan. Ya. Sehingga masih apa? Perlu dia adakan mu'aradat, istisqala, tawakuf, musyawarah. Kalau memang bagi dia apa? Sesuatu tadi belum jelas. Dan memang betul-betul belum jelas secara objektif gitu ya. Objektif. Belum jelas. Begitu. Ini tempatnya. Adanya mu'aradat, istisqala, tawakufat, musyawarah. Nah, kenapa kata si li'annaha at-tariq ilal bayan wa tawdih, karena yang namanya mu'aradat, istishkalat, tawakufat, musyawarat ini cara untuk mencapai kejelasan. Memang demikian bagi orang yang belum jelas masalah, hendaklah dia apa? Lakukan dulu ini posisi, menempatkan pada posisi apa? Netral, kemudian dia lakukan yang namanya mu'aradat, ya, studi banding istilahnya, dia bandingkan pihak yang ini dengan pihak ini, ya, dalam masalah apa, masing-masing membawakan keterangan seperti apa, ya, dia cocokkan dengan standar Al-Quran wa Sunnah, mana yang darinya mendekati kepada Al-Haq, pada Al-Quran dan Sunnah, disitulah yang ya, dia memposisikan dirinya. Karena itulah Al-Haq. Itulah Al-Haq. Ini tempatnya. Kemudian saya mengatakan, فَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَى مَعْنًا وَاحِدًا وَاضِحًا وَقَدْ تَأَيَّنَتِ الْمَصْلَحَةِ فَالْمُجَادَلَةُ وَالْمُعَارَضَةُ مِنْ بَابِ الْعَبَسِ. Maka bila sesuatunya tidak lagi ada kemungkinan kecuali satu makna yang sudah jelas, nas, itu namanya nas, ya. Bukan lagi dhan, bukan lagi zahir, tapi sudah nas, sudah betul-betul apa, tidak ada ihtimal yang lain kecuali satu ini, dan maslahatnya pun sudah nampak. Maka kalau tetap diadakan mujadalah mu'aradhah dalam perkara yang sudah jelas seperti ini, ini babnya babul abas, sia-sia belaka. Ya ini enggak usah dilayani. Fa'arid anhu. Berpalinglah dari mereka yang seperti itu. Sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullah ketika datang kepadanya orang ngajak debat tentang ayat Al-Qur'an. Kemudian Imam Malik berkata, seandainya saya yang kalah dalam debat, bagaimana? Ya, kamu ikut pendapat saya. Seandainya kamu yang kalah, saya ikut pendapat kamu. Seandainya datang orang yang ketiga, mengalahkan kita berdua, bagaimana? Ya, kita ikut dia. Gitu. Maka kata Imam Malik, pergilah kamu kepada orang yang ragu seperti kamu, ya maka sesungguhnya aku berada di atas kemantapan terhadap agamaku. Tidak butuh. Itu abas. Hanya sia-sia belaka. Untuk apa? Memperdebatkan Al-Quran yang sudah jelas. Nah, begitu. Dan orang yang mu'arid dalam keadaan seperti ini, la yultafatu ila iradatihi, gak perlu ditoleh sanggahan-sanggahan dia, ya, omongan-omongannya itu. Nah, karena dia orang yang zalim, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan kau mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, yang paling bagus, kecuali orang yang zalim mereka, yaitu berpaling saja dari mereka. Jangan kamu layani. Kenapa? Karena orang yang seperti itu seperti orang yang mukabir, mungkir lil mahsusat, ya, yang tetap mengingkari sesuatu yang sudah nyata. Ya. Ibarat ya, matahari di siang bolong. Masa perlu ditunjukkan apa dalilnya itu matahari? Ya jelas itu matahari. Ya. Kalau matahari yang di siang bolong itu masih meragukan bagi dia, ya sudah, ya nggak bisa di upayakan lagi bagaimana itu menjelaskannya. Sesuatu yang sudah jelas itu matahari. Nah, disinilah Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy, tidak ada paksa dalam agama, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan, mana yang lurus mana yang benar. Nah, yang ada tinggal mana yang kamu tempuh, itu saja. Kalau memang sudah apa, tegak hujah atasmu. Ini yang perlu diperhatikan. Sehingga enggak boleh seorang itu menyombongkan diri terhadap al-haq yang sudah ada di hadapannya, dengan dia tidak segera tunduk membenarkannya, menerimanya, mengamalkannya, bahkan melakukan apa? Tindakan yaitu penentangan, penolakan, pengingkaran. Ya, ini tidak bermanfaat buat dia. Justru hanya apa? Membahayakan dirinya saja. Nah, dan juga tidak perlu melayani orang yang seperti itu. Karena hanyalah sia-sia belaka. Terus qala al-mu'arif mu'allifu rahimahullah ta'ala, yakni wa idza tabayyana hadza min hadza lam yabqa lil ikrahi mahallun, li'anna al-ikraha innama yakunu 'ala amrin fihi maslahatun khafiyyatun. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فأي داء للإكراه وأي موجب له. نعم. Makna ayat tadi kata Syekh, ini kalau sudah jelas hadza min hadza. Hadza ini arus. Min hadza ini al-ghay. Sudah jelas perbedaannya. mana yang benar, mana yang salah sudah jelas. Nah, maka tidak ada lagi tempat untuk adanya apa? Ikrah. Pemaksaan itu apa? Dipaksa sesuatu yang sudah jelas. Karena kata Syekh, karena yang namanya pemaksaan itu innama yakunu ala amrin fi maslahah fiha. Terjadinya itu pada perkara yang di dalamnya ada maslahat yang samar, belum jelas bagi orang tadi. Ya, belum jelas bagi orang tadi. Misalkan seperti apa? Yang namanya zakat. Zakat. Ketika orang ini sudah terkena kewajiban zakat, wajib dia zakat. Kemudian dia menolaknya. Dalam perkara yang mungkin dia merasa belum, atau dia tidak termasuk dari orang yang wajib zakat, padahal menurut perhitungan sudah, ini sudah kena kewajiban zakat, misalkan. Maka boleh yang namanya ikrah, dipaksa untuk tetap dia tunaikan zakat, walaupun dia tidak memberikannya dengan kerelaan. Penguasa punya hak untuk melakukan yaitu paksaan sebatas apa yang menjadi kewajibannya. Nah, atau peraturan-peraturan negara ya, harus pakai apa itu, helm, harus pakai apa itu, lampu nyala, misalkan begitu. Ya mungkin bagi sebagian orang apa sih fungsinya? Malah berat-berat di kepala, misalkan. Atau lampu siang-siang kok harus nyala, nggak hemat, misalkan ya. Ya dalam pandangan dia mungkin belum jelas maslahatnya. Ya. Tapi pemerintah kita sudah punya apa? Penelitian, ya, pertimbangan dan seterusnya sehingga adanya peraturan tadi. Ya, ya mungkin sebagian orang belum mengetahui maslahatnya. Apa-apa adanya apa? Ikrah. Sehingga kalau dia melanggar di apa namanya itu, diberi hukuman atau sanksi. Tidak boleh berkendaraan kalau melanggar misalkan. Ada yang semisal itu. Ini tepatnya ikrah. Adapun sesuatu yang qadittadha, sudah jelas anna masalih wa sa'adah ad-darain marbutah wa muta'alliqah, fa ayyu da'in lil iqrah. Bahwasanya kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat terikat dan tergantung dengannya. Ini seperti apa? Urusan iman. Keimanan. Yang kebahagiaan dia dunia akhirat sangat bergantung dengan keimanannya itu. Maka ayu da'i lil ikrah, sesuatu pendorong apa yang menuntut adanya paksaan? Tidak ada paksaan. Paham? Tidak paksaan. Masing-masing orang mengambil apa yang menjadi keyakinannya, apa yang menjadi pegangannya. Kalau dia mengenal al-haq dan dia memegangnya, jadilah dia al-haq. Kalau dia tidak memegangnya, ya malah memilih sebaliknya, al-batil yang dia pilih, jadilah dia al-batil. Dan masing-masing sudah mengetahui apa kesudahan mereka. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman apa? Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Nah. Terus wa nadhiru hadza qawluhu ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur al-ayah. Ai هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حق يديه Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kaqoulihi ta'ala liyahlika man halaka 'an bayyinatin wa yahya man hayya 'an bayyinatin. Naam. Semisal ini juga firman Ta'ala. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan kebenaran itu adalah apa yang datang dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin dia beriman silakan, dan siapa yang ingin dia kufur silakan. Ini sifatnya apa? Tahdid, ancaman. Ya. Dalam keadaan sudah tahu konsekuensi masing-masing. Ya. Kalau ingin selamat jalannya adalah beriman. Kalau ingin binasa, yaitu lawannya kekufuran. Silakan dia milih jalan hidup, sehingga betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dalam posisi yaitu memaksa hambanya, tapi hamba itulah yang memilih jalan hidupnya. Nah, begitu. Bila hamba tadi mendapat kebaikan, itu fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebaliknya, fala yalumanna illa nafsahu. Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Karena itulah pilihannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum atau mengazab hambanya hingga diterangkan kepada hamba tadi mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Iya. Wa ma kunna mu'adzimina hatta nab'atsa rasulana, kata Allah. Kami tidak akan mengadab sampai kita kami utus kepada kaum tadi apa? Seorang rasul yang menerangkan kepada mereka mana jalan yang lurus sehingga jelas dan mana yang lawannya dia menyimpang. Tinggal mereka pilih, silakan. Nah, begitu. Begitu pula firman Allah Ta'ala, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Nah, agar hancur binasa orang yang binasa itu di atas kejelasan bahwasanya memang dia memilih kebinasaan untuk dirinya, dan agar hidup orang yang memang hidup di atas bayyinah, kejelasan. Nah, paham ya? Terus. Waqala ta'ala washawirhum fil amri al-ayah. Ay, fil umuri allati tahtaju ila musyawaratin wa yutlabu fiha wajhul maslahati. Fa amma amrun qad ta'ayyanat maslahatuhu wa zahara wujubuhu fa qala fihi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Naam. Nah, ini juga menerangkan kepada kita pembahasan yang sebelumnya tentang musyawarah. Ya. Di mana pada kaidah yang sebelumnya diterangkan bahwa musyawarah itu fil umuri kulliha, dalam semua urusannya. Masih ingat? Nah, di sini beliau lebih merinci bahwa musyawarah itu adalah fil umuri allati tahtaju ila musyawarah. Pada perkara-perkara yang memang butuh kepada musyawarah. Nah, yaitu yang memang belum jelas kemaslahatannya dari kemafsadatannya. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih tepat? Nah, gitu ya. Nah, yang seperti ini butuh apa? Butuh musyawarah. Nah, dicari mana yang lebih maslahat, yang lebih bagus, lebih utama. Maka lu katakan, fa amma amrun ta'ayyanat maslahatuh wa dhahara wujuhu. Adapun perkara yang sudah jelas maslahatnya, sudah jelas maslahatnya, yaitu misalkan dikerjakan, ya, nampak keharusannya, ya, seperti harus dikerjakan ini, sudah jelas. Nah, ini sudah tidak butuh apa? Musyawarah. Tapi yang ada adalah fa idza azamta fatawakkal. Yang ada tawakal. Jelas? Yang ada tawakal. Nah, kalau memang sudah tahu, inilah jalannya. Satu-satunya yang pantas untuk ditempuh. Ya sudah. Jangan menunda-nunda lagi. Bismillah, tawakal Allah. Bismillah, kerjakan. Dan bagaimana nantinya tawakal kepada Allah. Oke, terus. Waqad kashafa Allahu hadzal ma'na ghayatal kashfi fi qawlihi yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana al-ayah. Ay fa kullu man jadala fil haqqi ba'dama tabayyana ilmuhu aw tariqu amalihi tariqu ilmi tariqu amalihi tariqu amalihi fa innahu ghalitun syar'an wa aqlan. Wa qala ta'ala wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum al-ayah. Falamahum ala adamil tizamil akli mimma dhukira ismullahi 'alaihi wa dhukira sababu li hadzal lawmi wa huwa annahu ta'ala fassala li ibadihi kullama hurima 'alaihim fama lam yuzkar tahrimuhu fa innahu halalun wadihun laisa litawaqqufi anhu mahallun. Naam. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala lebih menerangkan masalah ini dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat yang ke-6. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Mereka mendebat engkau wahai Nabi dalam kebenaran setelah jelas kebenaran. Ini dicela, ya kan? Dicela. Bagaimana kalian mendebat sesuatu yang sudah jelas kebenarannya di hadapan kalian? Ai, kata Syekh, "Fa kullu man jadala fil haqq ba'da ma tabayyana 'ilmuhu aw tariqa 'amalihi fa innahu ghalib syar'an wa 'aqla." Setiap orang yang mendebat kebenaran setelah jelas baginya ilmunya, cara ngamalkannya, sudah tahu. Wis, tinggal jalani saja. Nah, kok masih didebat? Maka dia itu apa? Orang yang ghalil. Keliru. Baik secara syar'i atau secara akal. Bahkan fitrah. Tadi saya mengatakannya. Nah, sehingga enggak boleh seperti itu. Itu namanya bentuk ta'annud, keras kepala. Dan itu tersabu dengan Yahud, ya kan? Ketika Nabi Musa AS menyatakan inna allaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sungguh Allah perintah kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Kan sudah jelas, ya. Datangkan saja sapi betina, sembelih selesai. Ini masih tanya. Ya, bagaimana sih sapi yang betinanya kayak apa? Warnanya gimana? Masih belum jelas. Apalagi? Ya. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka menyembelihnya hampir dan hampir-hampir mereka tidak mau melakukan. Lihat, ini tanda apa? Keras kepala. Nah, tidak segera. Di dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu seorang mukmin. Begitu pula Allah taala berfirman, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzikra smallahi alaih." Kenapa kalian tidak mau memakan sembelihan yang sudah disebut nama Allah atasnya? "Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum." Padahal Allah sudah merincikan kepada kalian apa saja yang Allah haramkan atas kalian dari sembelihan, dari makanan. Ini sudah jelas. Yang enggak boleh itu sesuatu yang disembelih tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sudah disembelih dengan nama Allah, sudah boleh. Kok masih diragukan? Lihat. Falamahum maka Allah mencela mereka ala adamil tizamil akli mimma dzikrasmullah alaih. Ini ketika tidak mau memakan sembelian yang sudah disebut nama Allah atasnya. Dan Allah sebutkan apa sebabnya Allah mencela mereka yang seperti itu, yaitu annahu ta'ala fassala li ibadihi ma harrama alaihim, bahwa Allah telah menerangkan kepada hambanya apa saja yang sudah Allah haramkan atas mereka. Sudah jelas toh? Artinya apa? Selainnya halal. Famalam yuzkar tahrimuhu fa innahu halalun wadih. Apa saja yang tidak disebut ya dalam pengharamannya, enggak termasuk, maka hukumnya adalah halal wadih. Karena al-aslu fil asya al-ibahah, ya kan? Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga laisa litawaqquf anhu mahal, tidak lagi tempat untuk tawakuf. Tawakuf enggak boleh. Sebagaimana juga menentang enggak boleh. Yang ada adalah terima. Kalau memang kamu beriman, kalau memang kamu mengatakan kamu mencintai al-haq, mengikuti al-haq. Lah ini al-haq sudah ada di hadapanmu. Terima. Apapun konsekuensinya, gitu ya. Nah. Subhanallah. Dan juga ini yang perlu ditanbih di sini adalah sebagian ikhwah kita itu tidak mau memakan ya sembelihan hanya berdasarkan apa? Zon. Juga. Wah, saya gak yakin kalau sembelihan yang di pasar itu apa disembelih, saya gak yakin. Saya ragu, akhirnya apa? Semua yang namanya sembelihan dia gak mau makan. Katanya babnya apa? Ihtiyat. Hati-hati ya. Misalkan begitu. Apa begitu? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW ditanyakan tentang sembelihan yang dari orang yang enggak jelas. Bagaimana kata Nabi SAW? Itu kamu baca bismillah ketika memakan. Sudah cukup itu bagimu. Tapi sayangnya ikhwah ini apa? Ketika diterangkan seperti itu, tetap dia tidak mau. Pokoknya saya dari dulu lah, nggak mau sudah. Ya kalau sifatnya sekedar apa keputusan pribadi ya, selera begitu, terserah. Ya. Tapi kalau kita membahas masalah hukum, maka harus kembalikan kepada apa? Al-Quran was-sunnah. Jangan kembalikan kepada selera, perasaan. Kalau tetap, tapi kok saya perasaan masih belum mampet gitu. Bagaimana dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis dia enggak yakin? Nah ini sesuatu yang yaitu keliru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki keadaannya. Nah terus. Walamma dzakara ta'ala al-ayati ad-dalata 'ala wujubil imani wabakha ولا مال متوقفين عنه بعد البيان فقال فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tawakuf setelah apa? Sudah jelas baginya kebenaran dengan firman-Nya fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Padahal sudah jelas bagi mereka bahwa inilah kebenaran. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Bila dibacakan kepadanya Al-Qur'an dia tidak mau sujud. Tunduk menerimanya, mengamalkannya. Dicela. Istifham sifatnya apa? Ingkari litaubih. Nah, tak boleh ya, tak boleh. Jadi, terus Walamma bayyana jalalatal Qur'ani wa annahu a'lal kalami wa asdaqahu wa anfa'ahu qala ta'ala fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Ini juga istifham yang sifatnya apa? Ingkari tauhid. Kalau Al-Qur'an itu sudah jelas ketinggiannya, kemuliaannya, kebenarannya, kemanfaatannya. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun? Dengan pembicaraan yang mana lagi setelah Allah dan ayat-ayatnya mereka mau percaya? Kalau Allah mereka tidak percaya, ayat-ayatnya mereka tidak beriman, terus apalagi yang mau mereka percayai? Padahal ini sudah apa? Puncaknya kebenaran, puncaknya kejelasan, puncaknya kebaikan. Bahkan itulah inti kebahagiaan hidupnya. Dicela. Terus. Walamma dzakara 'azima ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qala ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tatamara al-ayah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban al-ayah. Wa qala ta'ala fa madza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Jadi ayatnya fa bi ayyi ala'i rabbika adh-dhabikuma. Nah, ini juga sifatnya celaan. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara? Maka dengan kenikmatan Rabbmu mana yang kamu masih merasa perlu diperdebatkan? Nah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Dengan kenikmatan Rabb kalian berdua yang mana yang masih kalian dustakan? Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal? Apalagi yang ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Tidak ada lagi kecuali kesesatan. Sehingga ini semua menuntut dari hamba untuk mengakui, i'tiraf keutamaan Allah, kenikmatannya, kebaikannya, fadilahnya, dan kemudian mensyukurinya dengan menaatinya, menyembahnya satu-satunya tanpa menyekutukannya dengan apapun. Nah, ini terus. Wakadzalika fi ayatin kathiratin ya'muru bimujadalatil mukadzibin wa yujadiluhum billati hiya ahsan hatta idza wasala ma'hum ila halati wuduhil haqqi tammi wa izalatish shubahi kulliha intaqala min mujadalatihim ilal wa'idi lahum bi'uqubatid dunya wal akhirah wal ayatu fi hadzal ma'nal jalila wal ayatu fi hadzal ma'nal jalili katsiratun jiddan. Naam, begitu pula kata Syekh. Dalam banyak ayat Allah perintah kita untuk mendebat orang-orang yang mendustakan itu, debat. Ya, sampai ya jelas baginya kebenaran dengan cara yang bagus, debat yang baik dengan tujuan apa? Menampakkan kebenaran, hilang darinya syubhat yang ada pada pikirannya itu. Kalau sudah seperti itu, tinggal ditunggu sikapnya. Kalau dia menerima itu yang kita inginkan, kalau dia tetap membangkang, ya, maka sudah. Lana a'maluna walakum a'mal. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Bagi kita agama, amalan kita, bagi kamu amalan kamu. Sudah, enggak usah lagi debat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita semua dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Ini tunggu saja sidang akhirat nanti. Kalau memang sudah seperti itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berpindah bukan lagi dengan berdebat kepada orang seperti itu, yang ada adalah wa'id, diancam ya. Orang-orang yang tetap memilih penyimpangan setelah jelas baginya petunjuk ya, diancam dengan ukubat, hukuman-hukuman di dunia dan di akhirat, sebagaimana ayat tadi, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Dan ayat yang seperti ini kata Syekh banyak sekali di dalam Al-Qur'an Karim. Alhasil jadikan ini sebagai apa? Kaidah. Kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an Karim, yaitu apabila telah jelas kebenaran maka tidak ada lagi ya, celah ya, untuk kemudian memperdebatkannya, baik secara ilmiah atau secara amaliyah. Sehingga yang ada adalah benarkan kalau memang itu sifatnya menuntut pembenaran ya. Laksanakan kalau memang sifatnya menuntut pelaksanaan. Tinggalkan kalau memang sifatnya menuntut untuk ditinggalkan. Begitu. Kalau masih diperdebatkan, masih dipermasalahkan, masih diperbincangkan dan semisalnya, maka itu adalah min babil abath, sia-sia belaka. Dan orang yang melakukannya itu termasuk orang yang mukabil mu'anid, nam, yang dicela ya, di dalam agama, bahkan diancam dengan hukubat di dunia wal akhirah. Nah, nasallahu alaihi wasallam.